بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وصلنا إلى ما يستفاد من الحديث قال ما يؤخذ من الحديث أي من الفوائد أولا النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعتهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق فالنهي يفيد التحريم. Yang pertama, larangan untuk menjemput para pedagang-pedagang dari kampung untuk menjual barang dagangan mereka. Jadi menjemput untuk membeli dari mereka sebelum sampai ke pasar, belum tahu harga pasar. فَالنَّهْيُ يُفِيدُ التَّحْرِيمُ وَالتَّحْرِيمُ يُفِيدُ الْفَسَادُ. Larangan itu memberikan faedah, berarti haram. Dan keharaman itu memberikan faedah, rusaknya akad dan jual beli. Tetapi di sini ada sedikit perselisihan para ulama. سَيَأْتِ قَرِيبًا إِنْشَاءَ اللَّهُ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ أَوْ بَاطِلٌ. Apakah jual belinya sah atau tidak sah akan dibahas nanti insyaallah. Mengapa sebagian menyatakan sah padahal at-tahrim yufidul fasad? Keharaman itu konsekuensinya adalah rusak, tidak sah. Naam. Tetapi dilihat dari syarat-syarat utama jual beli lengkap. Alaysa kadzalik? Apa syarat-syarat jual beli diantaranya? Baik maklum, diketahui barangnya, harganya juga diketahui, dan dia ridho saya jual sekian. Karena dia tidak tahu, maka dia ridho. Baik, sehingga syurutul bayi mutawaffirah. Syurutul bayi mutawaffirah. Falidhalika yaqulu ba'du al-ulama anna bay'ahu sahih lakinnahu zalim min ayna hiya min adami ikhbari as-saman al-haqiqah. Tidak memberitahu harga yang asli dan dia sengaja menutup-nutupinya supaya tidak tahu harga pasar, maka dijemput sebelum sampai datang ke pasar. Ini ada niat dalam hatinya bahwa dia ingin membodohi orang tersebut, disitulah dosanya. Tapi syurutul baik lengkap. Wabaduhum, sebagian yang lain menyatakan bahwa itu tidak sah. Mengapa? Karena dia ridho saat itu. Begitu dia mendengar harga pasar melambung tinggi, mesti dia akan kecewa. Mesti dia akan menyatakan, kalau begitu saya tidak akan mau jual. Hilang keridhoan tadi. Sehingga dikatakan syaratnya tidak lengkap. Memang saat itu ridho, tapi setelah tahu harga pasar melambung tinggi, dia tidak akan ridho. ولذلك اختلف العلماء. ثانيا الحكمة في النهي لئلا يخدعوا فيشتري منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير. حكمة. Yang kedua, kita mendapatkan hikmah. Larangan Rasulullah SAW tersebut, di antara hikmahnya adalah li'alla yukhda'u, agar mereka tidak tertipu. Biarkan sampai datang ke pasar, silahkan tawar setelah itu. Fayashtari minhum sila'ahum bi'aqalli min qimatiha bikathir, yang akhirnya orang tadi membeli dari orang-orang yang baru datang tadi barang-barang mereka bi'aqalli, dengan sangat kurang dari harga yang semestinya. bikasir, dengan perbedaan yang jauh. Kalimat bikasir, perbedaan yang jauh, kata Syekh dalam footnote-nya rahimahullah, untuk menunjukkan bahwasanya perkara tersebut sesuatu yang zalim. Kadang-kadang perbedaannya sangat jauh antara di sana dan di sini. Bukan berarti kalau sedikit tidak apa-apa, tetapi biasanya sampai dijemput keluar sana sebelum masuk pasar karena perbedaannya jauh. Yang ketiga, istafana aidan min hadainil haditsain tahrimul bai' ala bai'il muslim, haramnya jual beli yang sedang dijual dan dibeli oleh seorang muslim. Wa huwa an yaqula liman ishtara sil'atan bi 10 indi misluha bi 9. Jangan membeli apa yang dibeli orang lain, jangan menjual apa yang sedang dijual orang lain. Bagaimana itu? Disebutkan di sini contohnya. Yaqulu liman ishtara sil'atan bi 10. Akan berkata pada pembeli yang membeli barang dengan harga 10. Berkata kepadanya, aku punya yang sama persis, harganya cuma 9. Baik, itu contoh kalau pembelinya yang dibisiki dengan kalimat aku punya barang yang sama dengan harga 9. Wa mithluhu syira. Demikian pula sebaliknya. Pembelian di atas pembelian orang lain. Bagaimana itu? Kan yaqulu liman ba'a sil'atahu bi 9. Seperti orang yang sedang menjual barang 9 harganya. Dibisiki penjualnya sekarang. Indi fiha bi 10. Jangan dijual 9. Aku punya sama persis 10 harganya. Liyafsah al-'aqd ma'al awal. Liyafsah, agar membatalkan akad yang pertama. Fayaqid ma'ahu, dan berakad bersamanya. Fayib hal hadha an-nahyu fil bay'i khassah. Apakah larangan yang seperti ini hanya pada jual beli saja? Tidak. Pada semua akad-akad. Mahallu tahrim, barakallahu fikum, fi zaman khiyaril majlis atau khiyaril syarat. Di masa khiyarul majlis, ketika mereka keduanya masih di majlis, atau khiyarul syarat. Wa kadzalika ba'dal khiyaraini, demikian pula setelah itu. Jadi larangan itu sama saja apakah ketika masih di majlis ataupun masih di khiyar syarat ataupun di luar dua khiyar tadi, tetap dilarang. Limadha? Li'anna fihi dararan aydan min ta'sifil 'aqid. Karena ada darar. Apa itu ta'sifil 'aqid? Ta'sif, membuat kecewa orang yang berjual beli. Baik, kalau yang pertama sudah jelas, karena bisa membatalkan di dalam khiyarain, apakah khiyarul majlis atau khiyarul syarat. Baik, kalau sudah selesai akad, dikasih tahu itu saya beli cuma sekian, cuma sekian, cuma sekian, hal yajuz? Mungkin salah seorang kalian akan berkata, kan gak bisa dikembalikan karena sudah tidak ada khiyar. Iya, memang tidak bisa dikembalikan karena sudah tidak ada khiyar. Tetapi ada taksir, kekecewaan, menyesal dan seterusnya. Sehingga ini yang dianggap remeh oleh sebagian kita. Berapa kamu beli? Ah, bodoh kamu, saya beli separuh dari itu. Jangan. Itu juga ada madarat. Apa madaratnya? Ta'sifil 'aqid, membuat kecewa orang tadi. Ya sudah, dia sudah beli sekian, qadarullah wa ma syaa fa'al. Mimma yahmiluhu 'ala muhawalatil fasakh. Bisa jadi orang itu akan berupaya untuk membatalkan walaupun sudah di luar dari al-khiyar. Walaupun sudah di luar khiyar al-majlis wala khiyar al-syarat, tapi ada muhawalah karena kekecewaan tadi. Kekecewaannya saja sudah mabarat, apalagi kalau berusaha untuk membatalkannya padahal sudah tidak ada khiyar. Binti hali ba'dil a'dhar, dengan memberikan segala macam alasan, udur-udur, aud tighanihi alal ba'i' awil mushtari, atau menimbulkan dogan, kedengkian, saya ditipu, saya begini. Bagaimana mungkin ada tipu menipu kalau tadi sudah ada tawar menawar dan sudah ada khiyar. Silahkan, jadi apa enggak jadi terserah kamu. Ternyata jadi, ya sudah. Di mana sisi penipuannya? Enggak ada. Tetapi karena orang ketiga yang mengatakan, ini kamu kenapa beli sekian, saya punya lebih murah, lebih begini, lebih gitu. Ini barakallahu fikum, akhirnya muncul dagha'in. Fa'ilnya ibtighanihi 'alal ba'i', membuat kebencian pada penjualnya. Atau sebaliknya, tergantung siapa yang dirugikan. Wa ghairi dzalika minal mafasid, dan lain-lainnya dari sekian mafsadah. Baik, ada beberapa catatan. Pertama, catatan baik muslim. Iya kan? Atau dengan bahasa dalam riwayat, ala bai'i akhihi. Akhihi juga muslim maknanya. Fahal hadha nahi khas li muslim. Apakah larangan ini khusus bagi muslim? Kalau kepada orang kafir tidak mengapa? Atau orang kafir dhimmi tidak mengapa? Atau kafir mu'ahad tidak mengapa? Tidak demikian. Tidak demikian. Dikatakan di sini, wa mislul muslim fi dalik ad-dhimmi, dan hukumnya di samping orang muslim juga yang sama dengan itu adalah kafir dhimmi. Kafir di bawah kekuasaan muslim. Atau kafir yang terikat perjanjian perdamaian. Wa inama kharaja makhrajal ghalib, maka kalimat ala bai'i akhihi atau ala bai'i akhihil muslim atau ala bai'i muslim, hadza taghlib, hanya keumumannya muslim sesama muslim. Tetapi hukumnya walaupun kepada orang kafir dhimmi sama, dia sedang transaksi dengan kafir dhimmi, jangan diganggu, biarkan selesai. Setelah selesai, jadi atau tidak jadi. Kalau sudah jadi, qadarullah wa masyaa fa'al. Kalau belum, kalau batal, baru kamu kasih tahu. Ada yang lebih murah dari itu. Pada saya atau pada si fulan. Barakallahu fikum. Catatan kedua, apakah itu berlaku hanya pada masalah tersebut? Ini masalah jual beli. Qala, dikatakan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, ajma'al fuqaha ala annahu la yajuzu dukhulul muslim ala dhimmi fi saumihi, bahwasanya tidak boleh masuknya pihak ketiga kepada dua orang yang berjual beli walaupun terhadap kafir dhimmi yang sedang tawar menawar. Fi saumihi, itu sedang tawar menawar. Ilal Auza'i wahdah, yang membolehkan hanya Al Auza'i rahimahullah. Baik, yang termasuk tidak boleh adalah bukan hanya pada jual beli. Mislul bay'i fit tahrim, termasuk dilarang dalam masalah yang lain selain jual beli, adalah khitbatun nikah, lamaran pernikahan. Alal khatib qablahu, jangan melamar yang sedang dilamar orang lain. Ini sudah dilamar oleh si fulan, sudah mau jadi. Tiba-tiba satu orang datang, kamu mau sama dia? Dia itu begini, dia itu begitu, sampai batal. Begitu batal, saya lamar kamu. Fa'ad la yajuz. La yajuz. Sama yabi ala bayi akhi wa yashtari ala ma yashtarihi akhi wa yakhtub ala ma khataba akhi. Aku, ya. Naam. Barakallahu fikum. Wa kadzalika, demikian pula pada perkara-perkara lain dari akad-akad. Ada berapa macam akad? Akad jual beli, akad nikah. Cuma dua? Ada akad sewa menyewa? Ada akad apa lagi? Akad pekerjaan. Yang ngelamar kerja. Sudah mau diterima, kamu datang. Saya lebih ini, lebih itu, lebih itu. Dan saya bisa lebih murah dari dia. Itu juga sama. Sehingga dikatakan wa kadzalikal wadhaif wal a'mal. Demikian pula wadhifah-wadhifah, pekerjaan-pekerjaan. Kal muqawalat wal ijarat. Demikian pula al muqawalat wal ijarat. Ijarat sewa menyewa. Al muqawalat juga sama, kontrak tertentu. Wa ghairi dzalika min al-'uqud, dan lain-lainnya dari akad-akad. Karena makna al-mawjud fil bay', karena makna yang ada pada jual beli tadi ada juga pada akad-akad tadi. Kita lihat illatnya sebagaimana sering kita sebutkan, al-hukmu yadur ma'a illatihi. Bahwa hukum berjalan bersama alasannya. Tapi apa alasannya dilarang? Madarat. Apa di antara madaratnya? Ada dogain, ada kebencian, ada permusuhan, ada kezaliman, ada adawah wal bagdha. Tapi kita tanya sekarang, bagaimana dengan masalah pekerjaan tadi? Ya, nanti insyaallah kamu akan kerja pada pekan depan, demikian-demikian. Tiba-tiba ditelepon, oh enggak jadi. Kenapa? Ada yang lebih bagus dari kamu. Apa enggak kecewa dia? Siapa orangnya yang membatalkan saya kemudian dia mengajukan dirinya? Demikian pula masalah kontrak. Si fulan dapat kontrakan murah. Masya Allah, jarang-jarang ada yang sekian. Cuma 500 ribu. Pemiliknya dibisikin, ke saya saja kontraknya, saya bayar 600. 700, yang lain sudah juta ke atas. Tiba-tiba dibatalkan. Mengapa dibatalkan? Ternyata ada pihak ketiga yang menawarkan 600-700. Fahadha aydan haram. Itu juga sama, haram. Atau sebaliknya, yang dirugikan pemilik rumahnya misalnya. Jangan, ngapain kontrak di sana? Ada tempat lain yang jauh lebih murah. Maka orang tadi yang hampir dikontrak rumahnya enggak jadi. Ini barakallahu fikum. Apakah madaratnya sama? Sama. Wa huwa itharatul adawah wal baghdha mawjudun fil kull. Itu ada dalam semuanya. Baik, yang kelima. Istafanna aidan min hadainil haditsain annahyu an bai'il hadir lil badi. Wasifatuhu, bentuknya, an yaqduma man yuridu bai' sil'atahu min ghairi ahli al-balad. Bagaimana bentuknya? Datang seseorang yang ingin menjual barangnya tetapi bukan dari penduduk tempat tersebut. Fayatawalla bai'aha lahu ahad al-muqimin fil balad. Kemudian dia menggantikannya atau mewakilinya menjualkannya kepada salah seorang muqimin fil balad. Berarti orang ini sebagai apa? Menjualkan. Simsar. Sebagai simsar. Makanya ketika ditanyakan oleh Ibn Abbas, apa maksudnya? Bil hadir libad la yakunu lahu simsar. Jangan ada simsar. Fatahrimuhu mukhassas li hadis ad-dinun nasiha. maka fatahrimuhu, tentunya pengharaman ini dikhususkan dengan hadis ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Kecuali kalau sudah diberitahu, kecuali kalau sudah diberi kabar situasinya, harganya dan sebagainya gimana. Ini barakallahu fikum, dikatakan bai'ul hadir libad. Begitu datang, saya yang jualkan. Ada simsar barakallahu fikum seringkali bergaya pemilik. Dia bukan pemilik, tetapi bergaya seperti pemilik. Bagaimana itu? Harganya dia yang ngatur. Lah punya siapa barangnya? Bukan punya kamu. Kenapa kamu yang ngatur? Akhirnya dia seperti menjual apa yang bukan miliknya. Dan masuk pula berarti larangan bai'u ma la yamlik. Bai'u ma lam yamlik. Ada satu kejadian yang benar-benar terjadi di Jakarta. Seorang kontrak rumah, gedung malah, dengan harga sekian M. Baik. Terus ada pihak ketiga yang menawar rumah tersebut. Tetapi pengontrak tadi merasa atau berpenampilan sebagai pemilik. Oh, enggak bisa saya jual kecuali kalau 10 miliar. Padahal cuma 2 miliar harganya. Itu anggap saja saya lupa harganya berapa. Ternyata mau. Maka dia beli dari pemiliknya 2M, dia untung 8 miliar dalam keadaan tidak punya apa-apa. Itu barang bukan punya dia. Setelah tahu pemiliknya tidak ridho, maka terjadi kasus yang panjang. Barakallahu fikum, masalahnya tidak sedikit. Dia menjual padahal bukan miliknya. Untuk urusan harga bilang urusan pemilik, bukan urusan kamu. Ini khunabina azakumullah, jeleknya simsar. Kecuali simsar dalam artian menghubungkan dua belah pihak dan dia tidak menentukan harga, itu lain lagi. Ini ada yang membeli, oh iya ada penjual, saya tahu jualnya, nah, minta persen keuntungan sekedarnya, karena dia bisa menghubungkan penjual dengan pembelinya, itu lain perkara barakallahu fikum. Tetapi yang ini simsar, yang dimaksud adalah bai'u ma la yamlik, menjual apa yang dia tidak miliki. Orang tadi dari kampung yang punya, tetapi al-hadir ini yang menjual dengan seakan-akan dia pemiliknya. Baru kemudian diberikan kepada orang tersebut awalnya atau harga yang sudah dia perkirakan. Yang ketujuh atau keenam, al-hikmah finnahi, hikmah dalam barangan tersebut apa? Ighla'us sil'ah. Ighla'us sil'ah 'alal muqimin, terhadap orang-orang muqimin. Yang harusnya kalau dibiarkan orang kampung tadi membawa barang dagangnya akan wajar harganya, tetapi karena ada simsar jadi naik harganya. Sebagaimana beli tiket ketika langsung harganya wajar, tapi ketika lewat calo sudah berlipat-lipat kali harganya. Dan itu suatu kejahatan. Artinya dia borong semua, orang mau beli tiket gak ada, harus lewat calo. Lewat calo harganya 3 kali lipat. Fahadha barakallahu fikum ighla'us sil'ah, menaikkan harga barang alal muqimin. Idza ba'aha 'alaihim ahadun minhum, kalau dijualkan oleh orang setempat. Bi khilafi ma idza kanat ma'al qadim, berbeda keadaannya kalau dibiarkan orang yang datang tadi yang menawarkan. Fali jahli bis si'r la yastaqsi jami'a qimatiha, fa yahsul bidzalika sa'ah 'alal mushtarin, maka dengan itu karena dia tidak tahu harga, dia akan melihat tawaran-tawaran dari masing-masing orang di kota tersebut atau di negeri tersebut. Dia nggak tahu harga, tetapi sudah datang di kampungnya. Apa yang dia lakukan? Dia akan tawarkan siapa yang berani sekian. Maka mereka bersaing. Tidak seperti tadi dikuasai dan kemudian dijual dengan harga yang semena-mena. Barakallahu fikum. Yang ketujuh. قيد بعض العلماء التحريم بشروط أهمها أن يقدم البادي لبيع سلعته وأن يكون جاهلا بسعر البلد وأن يكون بالناس حاجة إليها. Larangan tadi ada syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang paling penting bahwa yang datang tadi adalah benar-benar orang yang ingin menjual barangnya. Ayatul badi li bai' silatihi. Baik, yang kedua, wa yakuna jahilan bi si'ril balad, dalam keadaan tidak tahu harga di daerah tersebut. Makanya tidak boleh. Tapi kalau tahu, ya boleh. Datang bawa barang, sini saya jualkan. Dalam keadaan tahu harganya. Tapi enggak boleh kurang dari sekian. Saya tahu harga sekian, enggak ada masalah. Tidak akan ada perbedaan. Dia menjual juga sekian, ini juga tahu sekian. Baik. Yang ketiga, wa yakuna binnasi hajah ilaiha. Kalau barang yang dijual adalah hajat manusia secara umum. Hajat manusia secara umum. Seperti gandum, terigu, korma, dan sejenisnya. Artinya, kebutuhan masyarakat umum. Kalau cuma satu, dan untuk satu orang itu lain lagi. Wallahu taala alam bissawab. Yang kedelapan, annahyu an tasriyatil laban fi dhuru'i bahimatil an'ami 'indal bay'. Yang kedelapan, larangan membendung susu hewan ternak. Wa an yakuna bin nasi afan fi duru'i bahimatihi, dibendung di duru'nya. Indal bayi, ketika menjual. Tahrimu dhalik lima fihi minat tajlis. Larangan tersebut karena ada tajlis, ada taghrir, ada penipuan, ada pengkaburan bagi pembeli. Fahuwa minal kadhib au min naw'il kadhib. Itu dari sejenis kedustaan. Dikira kambing perah padahal bukan. Wa akal amalan nasi bil batil, dan itu memakan harta manusia dengan batil. Wa in kana qad sarraha li hajatihi aw li ghairi qasdil bai', kalau dia bendung untuk hajatnya sendiri bukan untuk dijual, ya terserah. Fadzalika jaiz, itu boleh-boleh saja. Ala alla yadurru bil hayawan, dengan syarat jangan menyakiti hewan. Kaitannya dengan menyakiti hewan, ya silakan, mau dibendung karena engkau akan pergi misalnya, jangan sampai diminum sama anak-anaknya, maka diikat dan seterusnya, itu urusan kamu, tapi dengan syarat jangan menyakiti hewan. Wa illa fa haram, kalau menyakiti hewan haram dari sisi lain, haram dari sisi lain. Dan disebutkan dalam hadisnya, kebetulan tadi saya ingat yang saya tulis di sini. Di dalam hadisnya disebutkan bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha. Maka si pembeli punya dua pilihan. Mau jadi atau tidak jadi. Ba'da an yahlubaha, setelah diperas susunya. Kalimat setelah diperas susunya ini bukan syarat. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, maka saya terjemahkan setelah tahu, ba'da an alima annahu musarrah. Baik. Ba'da an ya'lam anna hadha al-ghanam musarrah. Setelah tahu, setelah mengetahui kalau itu musarrah, maka boleh dibatalkan, boleh pula dijadikan. Kalau dijadikan tidak ada masalah. Kalau dibatalkan, ada dua. Karena orang mengetahui bahwa kambing tadi musarrah, bisa karena tipras. Oh, ternyata musarrah atau musrah, ternyata itu dibendung. Maka batal, tetapi harus ditambah satu sa' tamr. Iya kan? Tetapi kalau taunya bukan dari diperas, datang temannya yang ahli. Ah, ini musarrah ini. Ngapain kamu beli sebagai kambing perah? Ini musarrah, ini tidak asli, ini dibendung. Dia tahu, dan dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ma'ahu sa' minat tamr? La. Karena belum diperas. Berarti kalimat ba'da'an yahlubaha tidak mesti diperas. Karena makna ba'da'an yahlubaha adalah setelah tahu kalau itu musarrah. Ini pentingnya syarah dari para ulama. Rasulullah SAW melihat secara keumuman, sebagaimana orang-orang Arab juga demikian, secara keumuman tahunya kapan? Setelah diperas. Bahkan bukan diperas hari, mungkin 2 hari sampai 3 hari. Maka Nabi menyatakan diberi waktu 3 hari. Khiyar ini 3 hari. Bikhairin nadharain. Bikhair bukan khair baik artinya, tetapi khiyar. Bikhairin nadharain punya khiyar, punya pilihan untuk menjadikan atau membatalkan 3 hari. Limadha? Karena biasanya musarrah akan diketahui setelah diperas 3 hari. Kalau ternyata sudah diketahui dalam keadaan belum diperas oleh ahlinya, maka itu cukup. Maka itu cukup. Dan dikembalikan tanpa menambah apapun karena belum diperas sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atas bihadal qadar, barakallahu fikum.